Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan musimul khairat, waktu dan musim di mana peluang-peluang kebaikan dan pahala begitu sangat luas. Kalau kita mengingat kembali tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah agar hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Langkah menuju jannatullah, kembali kepada rumah yang dikeluarkan darinya Nabi Adam, ayah kita semua. Kalau kita mengingat ini, maka kita akan merasa benar-benar besar nikmat disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Terlebih lagi kalau kita mengingat hadis Nabi SAW, "Ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah." Dunia ini semuanya dilaknat, termasuk yang ada di dalamnya. Dilaknat, dijauhkan dari kebaikan. Semuanya. Mau orangnya, mau hewannya, mau tanahnya, mau segala-galanya. Illa zikrullah. Kecuali sesuatu yang ada padanya. Zikrullah, mengingat Allah. Dan apa yang searah dengannya dari ibadat. Ketika kita mengingat ayat, mengingat hadis yang seperti ini, bahwa ibadah merupakan inti wujud, inti dari semua makhluk, terkhusus kita manusia, masuk pada bulan suci Ramadan merupakan kenikmatan yang sangat besar. Semoga kita dan keluarga kita serta seluruh kaum muslimin diberi kemudahan untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan pahala yang sebanyak-banyaknya dan dosa yang hilang sehilang-hilangnya. Untuk itu, agar kita lebih semangat dan lebih ihtisab mengharap pahala dari sisi Allah dengan puasa kita, kita perlu sedikit mengingat keutamaan berpuasa secara umum, apalagi di bulan suci Ramadan. Dengan kita mengingat ini, biiznillah kita akan lebih sabar. Kita akan lebih bisa menahan diri untuk berpuasa lillahi subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Puasa itu merupakan amalan ibadah yang pahalanya tidak tertandingi oleh amalan-amalan yang lain. Memiliki keistimewaan yang sangat khusus. Memiliki keistimewaan yang sangat khusus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diminta oleh Abu Umamah, salah seorang sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah murni bi amalin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah aku dengan sebuah amalan. Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan sebuah amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisawmi, atasmu berpuasa. Fa innahu la idlalah, karena sungguh puasa merupakan amalan ibadah yang tidak ada bandingannya. Kebaikan dan pahalanya begitu sangat luas. Abu Umamah kembali mengulangi, murni ya Rasulullah bi'amal. Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan sebuah amalan. Alaika bisawmi fa innahu la idlalah. Diulangi kedua kalinya. Atasmu berpuasa, karena sungguh ibadatus shaum, ibadah berpuasa itu tidak ada tandingannya, kebaikannya, pahalanya. Kalau kita perhatikan, puasa ini merupakan ibadah yang akan menanggulangi berbagai macam potensi dosa pada kita. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, salah seorang ulama mengatakan, syahwatul batni min a'zamil muhlikat. Syahwat perut, syahwat makan, itu termasuk dari syahwat yang paling membinasakan. Syahwat perut. Ya. Perut itu kalau kosong terus, lapar terus, bahaya. Akan muncul kriminal. Tapi kalau berlebihan, selalu kenyang akan memunculkan kesombongan. Akan memunculkan al-batar wal-ujub. Orang itu akan bangga diri, apalagi dicampur dengan syahwatul mal. Kecintaan kepada harta yang berlebihan. Kecintaan kepada harta, kemudian dia juga selalu berlebihan di dalam makan. Ini juga akan menimbulkan berbagai macam masalah. Yang itu mengkerucut pada dosa. Kalau orang sudah berlebihan makan, dia akan memikirkan syahwat kemaluannya. Ketika syahwat kemaluannya dicampur dengan syahwat harta, ini akan rentetan-rentetan, dosanya itu akan banyak. Dosanya akan banyak. Puasanya kita ini merupakan solusi untuk menanggulangi syahwatul batni wal farji wal mal. Syahwat harta, syahwat perut, dan syahwat kemaluan. Puasa itu merupakan cara di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk pertengahan. Pertengahan dalam arti umat Islam itu kalau puasa bukan untuk disiksa, bukan untuk disiksa. Oleh karenanya beda puasanya Ahlul Kitab dengan puasanya Muslimin. Kalau puasanya kita disunnahkan makan sahur. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah kalian makanan sahur, karena sungguh pada makanan sahur ada keberkahan. Kalau pakai dhammah as-suhur artinya aktivitas makan sahur. Kalau pakai fathah as-sahur artinya makanannya. Tasaharu, makanlah kalian sahur. Karena sungguh pada makanan sahur itu ya tidak dilihat mahal, murah, semuanya barokah. Oleh karenanya kita ini kalau semalaman sudah lumayan tabungan makanannya di perut, bangun tidur masih terasa penuh, tetap makan sahur walaupun satu korma, satu minum, karena itu ada barokahnya. Tersirat di sana bahwa ibadah puasa kita ini bukan untuk penyiksaan, tapi untuk penstabilan, agar tengah-tengah. Kalau orang dari sisi perutnya itu stabil, bagus, pikirannya akan tajam. Pikirannya akan tajam, akan cerdas, badannya juga akan sehat. Badannya juga akan sehat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis terus. Ya. Nah, bahkan ketika perang Badr, Nabi Muhammad itu puasa. Perang Badr, 317 muslimin melawan 1000. Sedang perang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Karena puasa ini benar-benar memanage agar syahwat perut tidak berlebihan dan tidak kurang, sehingga stabil, orang itu akan cerdas, orang itu akan baik, akan santun. Akan apa? Akan santun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih." Tidaklah Bani Adam, manusia, memenuhi wadah yang paling buruk dibanding perutnya. Wadah itu ya, kalau plastik, beling, wadah-wadah kita itu, mangkok-mangkok kita, ditaruh makanan, itu kita bisa memanfaatkannya. Tapi kalau makanan ditaruh perut kita, pasti busuk. Pasti apa? Busuk. Jadi, tidaklah Bani Adam meletakkan sesuatu pada bejana yang paling buruk dibanding perutnya. Apa kita dilarang makan? Tidak. Tapi kita harus menjaga ritme makan, ya, menjaga waktu-waktunya. Maka dalam setahun, kita ini sebulan diberi jeda, itu pun tidak 24 jam. Masya Allah. Tadrib. Pelajaran besar, pelajaran yang penting untuk muslimin-muslimat. Ini dari sisi apa? Penanggulangan agar dosa itu menjadi sempit. Dosa itu kemungkinannya dari seorang yang berpuasa itu menjadi sangat rendah. Sangat apa? Rendah. Dosa itu banyak muncul dari barakallahu fikum, satu tadi perut, dua kemaluan. Dua apa? Kemaluan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, Nabi Muhammad menjawab apa? Al-famu wal-farj. Mulut dan kemaluan. Ini merupakan dosa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan, dua hal ini sangat-sangat benar-benar dijaga. Sangat benar-benar apa? Dijaga. Maka ketika Abu Umamah radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan, beliau mengatakan dua kali puasa, puasa. Karena sungguh puasa pahalanya tidak tertandingi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita puasa kemudian mati, kemudian wafat di hari puasanya itu, kita akan masuk ke dalam surga. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bih dakhalal jannata." Barang siapa yang berpuasa satu hari karena mengharap wajah Allah, pentingnya ikhlas. Barang siapa yang berpuasa satu hari mengharap wajah Allah, maka apabila dia meninggal, dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Ini keutamaan. Ini puasa secara umum. Lalu bagaimana dengan puasa Ramadan? Ini puasa secara umum ini. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, jangan benci dengan ibadah puasa. Jangan marah dengan ibadah puasa. Maka Nabi mengingatkan, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dibangun di atas iman, yakin bahwa ini perintah Allah. Puasa Ramadan itu perintah Allah. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari sisinya. Hufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya akan diampuni apa yang telah lewat dari kesalahan-kesalahannya. Dan orang yang berpuasa itu dari pagi sampai buka puasa, malaikat selalu mendoakan ampunan. Ya, selalu mendoakan ampunan. Dari semenjak kita mulai fajar shadiq, azan subuh, kita sudah tidak boleh makan lagi, minum lagi, malaikat itu setar sampai finish kita berbuka, selalu mendoakan ampunan. Sehingga wajar saja ketika seorang yang berpuasa di atas iman, di atas pengharapan pahala, dia akan diberi surga di saat harus wafat, harus meninggal karenanya. Dan banyak orang-orang soleh meninggal dalam keadaan puasa. Ya, naam. Karena kita ini kan tidak pernah tahu. Saya gak maulah meninggal di bulan Ramadan. Ya, kita gak bisa request, gak bisa minta. Kita ini hanya bisa bersandar kepada Allah, mempersiapkan kondisi terbaik. Kondisi terbaik. Ini. Maka perlu diingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhah 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa sehari, sehari loh, bukan 30 hari, sehari aja. Dan itu bulan-bulan lain, bukan bulan suci Ramadan, apalagi Ramadan. Akan Allah jauhkan darinya dari neraka 70 tahun. 70 apa? Tahun, ya. Lah, api neraka itu panasnya luar biasa. Kita itu tidak dimasukkan surga, misal ya. Tidak dimasukkan surga, namun dijauhkan saja dari neraka, itu sudah nikmat besar. Panas api neraka itu 69 kali lipat panasnya api di dunia. 69 kali lipat. Ya. Nah, oleh karena penduduk neraka itu, baru minum air neraka itu langsung mulutnya ini pecah. Mulutnya itu pecah, gosong. Wal'iyadzu billah. Dengan berpuasa, sabar lillahi ta'ala, makan minum ditinggalkan, syahwatnya ditinggalkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan diganjar, dijauhkan dari api neraka. Ya. Ihtisab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa itu, besok pada hari kiamat akan membela pelaku-pelakunya. Jadi kalau misal kita nih di dunia dosanya banyak, begitu di akhirat kita punya tabungan puasa, puasa itu akan datang dan membela. Ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwa. Puasa itu akan berbicara membela di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini yang membuat dia tidak makan, dia menjauhi syahwatnya. Fasyafi'ni fi. Berikanlah aku kesempatan untuk memberikan manfaat kepada fulan ini. Jadi puasa itu akan datang dan membela, menyelamatkan orang-orang yang mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Maka ketika kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, semangat. Muslim-muslimah tahu sekarang ini sudah tanggal 5 Ramadan saja sudah mulai sedih. Baru kemarin sudah 5. Baru kemarin, ini sudah 5 ini. Ya mudah-mudahan ini sudah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 5 ini nih benar-benar diterima, dicatat sebagai kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pemberat amalan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan memberikan kebaikan yang begitu sangat banyak pada orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di sini ada satu hal yang penting untuk diingatkan. Puasa itu tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Itu benar, itu puasa yang dikategorikan sah. Itu adalah menahan diri dari semua pembatal puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Itu namanya puasa. Puasa apa puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Tapi di sana ada yang lebih penting. Menjaga dari pembatal-pembatal pahala puasa. Ini yang lebih penting. Karena Nabi alaihissalatu wassalam juga bersabda, Rubba so'im laisa hadduhu min syiameh illal ju' wal atosh. Tidak jarang, berarti banyak, katah. Tidak jarang orang yang berpuasa tidak mendapatkan ganjaran dan balasan kecuali haus dan dahaga. Berarti pahalanya nol. Pahalanya nol kopong. Puasanya sah apa enggak? Sah. Puasanya sah, tidak perlu diqadha, namun pahalanya nol. Kapan itu? Di saat tidak mengiringi puasanya dengan adab-adab orang berpuasa. Loh, adab berpuasa itu apa? Globalnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling pentingnya sholat. Ketika orang yang berpuasa namun melalaikan sholat, maka ibadah puasanya nol. Bahaya enggak? Bahaya. Yang kedua, semua jenis keharaman. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia berdusta, kadzib, kemudian juga mengamalkan amalan-amalan maksiat, keharaman-keharaman, dan melakukan kejahilan-kejahilan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan puasanya ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga amalan kita ini, puasa kita ini jangan sampai nol. Ya, jangan sampai nol pahalanya. Kalau hanya sah dan tidak perlu mengulang puasanya, gampang. Anak kecil itu bisa. Tapi yang sulit itu adalah, jangan sampai pahala puasanya itu hilang. Percuma nol. Ya. Maka jagalah keikhlasan dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, terkhusus puasa kita. Yang kedua, iringi puasa kita dengan adab-adab, menjalankan perintah Allah yang wajib, meninggalkan larangan-larangan Allah ketika berpuasa. Naam, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, apabila engkau sedang berpuasa, maka matamu, telingamu, lisan dan lidahmu hendaknya juga berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, puasa kita diharapkan benar-benar menyelamatkan kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa? Ada persiapan mau buka apa kita bablaskan sampai azan? Hah? Sampai, ha? Jangan-jangan sambil puasa kan lemes ya. Kalau dengerin taklim kelamaan gemeter, bahaya nih. Masih berapa menit? Tujuh menit lagi lah ya. Berarti kita lanjutkan tujuh menit lagi. Ya, nah. Tapi jangan sambil bagi takjil loh ya. Kalau mau bagi takjil, bagi takjil aja. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, itu tadi yang saya sampaikan begitu amat sangat penting. Ya. Puasa yang sebenar-benarnya itu adalah puasa yang membuahkan ketakwaan. Kita sering mendengar ustaz-ustaz menyampaikan ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa. La'alla itu kan bahasa Arab itu. Kalau untuk manusia itu artinya semoga. Misal kita ketemu orang Arab, la'allakum bikhair, semoga kamu dalam keadaan baik. Tapi kalau bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala, la'alla itu bermakna pasti. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian mendapatkan kepastian takwa. Kapan itu? Kalau puasanya benar. Kalau puasanya benar, itu orang akan menjadi bertakwa. Itu udah buahnya. Tapi kalau orang keluar pada bulan Ramadan, masuk, keluar pada bulan Ramadan, masih sama saja, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan ibadah puasanya. Ulama tabi'in, yang saya ingat namanya Sa'id, atau Urwah ibn Zubair, rahimahullah, mengatakan, inna min jaza'il hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya, termasuk dari balasan ganjaran sebuah kebaikan adalah seseorang dimudahkan beramal soleh setelahnya. Jadi kalau begitu Idul Fitri atau begitu selesai puasa kita mudah beramal soleh, itu tanda-tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kita wajib menjaga kualitas ibadah puasa kita. Bukan anjuran ini ya, bukan anjuran, kewajiban untuk menjaga kualitas puasa kita. Naam. Walayadzu billah, walaupun bulan puasa, kalau orang tidak dirahmati oleh Allah, kalau orang tidak disayang oleh Allah, tidak bisa puasa. Tidak bisa apa? Puasa. Walaupun di bulan puasa, orang-orang serempak semuanya pada puasa, cuaca dan iklimnya sangat mendukung untuk orang taat. Tapi memang, taufik dan hidayah itu tidak semua orang mendapatkannya. Maka di dalam surat An-Nur, sekitar ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di ujung penyebutan nikmat apa? Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tetap ingkar, yang tetap nakal, yang tetap jahat pada situasi yang sangat mendukung untuk menjadi orang saleh. Semua orang lagi baik-baiknya ini, tapi dia tuh ya tetap aja. Maka dia termasuk benar-benar orang fasik. Benar-benar orang apa? Fasik. Maka hanian, beruntung Beruntung, benar-benar beruntung. Kalau orang pada situasi Ramadan seperti ini, dimudahkan untuk berpuasa, dimudahkan untuk sedekah, dimudahkan untuk sholat tarawih, dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang begitu sangat banyak, beruntung. Ya, disyukuri, ditelateni, diteruskan. Kalau misalnya di suatu ketika, waliyadzubillah, bukan mengharap-harap, seorang itu stroke, seorang itu kena penyakit, akhirnya datang begitu bulan Ramadan, dia gak bisa. Dia akan mendapatkan pahala puasa penuh kalau di tahun-tahun sebelumnya dia rajin berpuasa. Jadi kalau tahun 2019 rajin puasa, 2020 rajin puasa, 2021 rajin puasa, 2022 rajin puasa, ini tahun 2023 dia sakit, tergeletak dan harus buka, bahkan divonis oleh dokter la yurja bur'uh, tidak diharapkan sembuh walaupun dia bayar fidyah ya. Kalau orang tidak diharapkan kesembuhannya itu membayar fidyah, satu hari memberi makan orang miskin kenyang dengan lauk yang tidak berlebihan, tidak berkurang-kurang, standar dia makan. Walaupun dia membayar fidyah 30 hari full. Seperti sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu kan umurnya melampaui 100. Anaknya juga iya melampaui 100. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di masa tua enggak bisa puasa. Tapi dia tetap mendapatkan pahala apa? Pahala puasa. Karena dia rajin di masa mudanya. Nah ini. Keutamaan menjaga ibadah di saat sempat dan kuat. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu. Maka mari kita syukuri nikmat kesempatan dan kemudahan ini. Dan kita jaga kualitas ibadah puasa kita masing-masing. Ini sudah ini. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang baik untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.